katakan saja kesedihanmu. Tidakkah menyesal padaku? Hatiku telah hancur masa lalu dan terluka tiada obatnya. Anggap diriku penggantinya. Maafkan daku masih merana. Bukan memetik bulan bintang, asalkan hatimu gembira.